Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran-pelajaran kita yang pada malam hari ini adalah jadwal kitab Syarhu Thalathatil Usul. Maka kita lanjutkan insyaallah pelajaran dari kitab Syarhu Thalathatil Usul li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Jibril yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala sebagai dalil tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dinul Islam yang tiga, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Dan pada hadis tersebut selain juga disebutkan tentang arkan al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan, juga disebutkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hanya dua dari tanda-tanda kiamat. Kemudian sebagai tambahan faidah, kita ambil dari riwayat-riwayat yang lain untuk menambah fawaid faidah tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang kebetulan juga belum kita bahas ketika kita membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman dengan hari akhir. Pembahasan asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya, belum kita bahas ketika itu. Taib. Pada pertemuan yang terakhir juga telah kita sebutkan beberapa tambahan faidah tentang tanda-tanda kiamat. Kita masuk pada asyaratus sa'ah al-kubra. Setelah terakhir kita selesai dari tanda-tanda kiamat yang kecil, yaitu tanda-tanda kiamat yang kecil ataupun sedang, baik yang sudah terjadi atau yang mustamirroh, yang akan terus terjadi. Tersisa pembahasan asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Itu tanda-tanda yang besar yang menunjukkan lebih dekatnya lagi. Tanda-tanda yang besar ini yang menunjukkan lebih dekatnya lagi dengan qiyamus sa'ah, tegaknya kiamat. Taib. Asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, itu dimulai dengan khurujul mahdi, keluarnya Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian keluarnya Al-Masihud Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian hadmul Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Kemudian dukhan, asap. Waraful Quran, dan diangkatnya Al-Quran. Watulu'u syamsi min maghribiha, dan keluarnya matahari dari arah barat, atau terbitnya matahari dari arah barat. Wa khurujud dabbah, keluarnya binatang melata atau dabbah yang bisa berbicara. Wa khurujun nar min qa'ri adn, dan keluarnya api dari Aden. Kemudian an-nafkhu fis-sur, nafkhatul faza', tiupan sangkakala, itu tiupan kehancuran. Semua yang ada di langit dan di bumi hancur kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian tiupan yang kedua, yaitu tiupan al-ba'ats wan nusyur. Tiupan kebangkitan, hidupnya kembali manusia untuk dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara asyaratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Yang tanda-tanda tersebut, atau tanda-tanda yang besar tersebut, dimulai dengan khurujul mahdi, keluarnya mahdi. Siapa itu al-mahdi yang diberi petunjuk? Siapa namanya? Dari keturunan siapa? Dan apa yang akan terjadi pada zamannya? Dan ini salah satu tanda yang harus kita imani. Bahkan mengimani tanda-tanda kiamat termasuk daripada bagian al-iman, mengimani hari akhir. Kita juga mengimani tanda-tandanya, karena hal tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka wajib kita untuk mengimaninya. Di antaranya ini, khurujul mahdi, akan keluarnya al-mahdi. Siapa al-mahdi? Al-mahdi adalah seorang pria yang akan keluar di akhir zaman nanti, yang asalnya adalah dari Ahlul Bait, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh para ulama dari keturunan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni min waladil Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. yang Al-Mahdi ini dia akan berkuasa di atas muka bumi ini selama 7 tahun. Yang akan memerintah dengan keadilan, aman, tenteram, damai kehidupan pada zamannya. Semua serba tercukupi. Bumi ini akan terisi dengan keadilan. Setelah sebelumnya mulai'at juran wa zulman, setelah sebelumnya dunia ini penuh dengan kejahatan dan kezaliman, muncullah Al-Mahdi yang kemudian membawa keadilan. Dihapuskan semua kezaliman dan kejahatan dengan keadilan, keamanan, ketenteraman dan seterusnya. Umat ini pada zaman Al-Mahdi akan penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang belum dirasakan pada zaman-zaman sebelumnya. Dan bumi pun ketika itu subur, mengeluarkan pohon-pohonnya, tumbuhan-tumbuhannya, kemudian menghasilkan buah-buahan yang banyak. Langit menurunkan hujannya dengan hujan yang cukup. Harta akan melimpah ruah pada zamannya. Ketenteraman, kedamaian, kenikmatan dan seterusnya pada zaman Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi ini adalah seorang pria yang namanya seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama bapaknya juga seperti nama bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muhammad. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah. Ini juga nama Naam seorang yang akan keluar nanti, yang kita kenal dengan Al-Mahdi. Namanya ini Muhammad ibnu Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama bapaknya juga sama dengan namanya bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tanqadhi ad-dunya hatta yamlika al-arabu hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismahu ismi atau yuwati'u ismuhu ismi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hancur dunia ini sampai ada seorang pria yang menguasai Arab. Yang pria ini adalah min ahli baiti, dari keturunanku, ahli bait. Yuwatiu ismuhu ismi, yang namanya itu sama dengan namaku. Yang namanya sama dengan namaku. Dalam suatu riwayat, yuwatiu ismuhu ismi wasmu abihi ismi abi, isma abi. Yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Yamla'ul ardu qistan wa adlan. Yang pria tersebut akan memenuhi dunia atau bumi ini dengan keadilan. Kama muli'at dzulman wa juran. Sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Hadis ini menunjukkan nama Al-Mahdi adalah Muhammad ibnu Abdullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, masih dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan bahwasannya Al-Mahdi tersebut adalah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min atirati min waladi Fatimah. Mahdi dari keturunanku, dari anaknya Fatimah. Disebutkan oleh para ulama, dari anaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak datang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang menunjukkan khurujul Mahdi, akan keluarnya Al-Mahdi ini. Pensyarah kitab Sunan Abi Dawud menyebutkan dalam kitabnya Aunul Ma'bud, pengarang kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, mensyarah hadis tentang Al-Mahdi atau menjelaskan hadis tentang Al-Mahdi, beliau mengatakan, Wa'lam annal masyhura baina kafati ahli al-Islam ala mamarril a'sar annahu la budda fi akhir az-zaman min zuhuri rajulin min ahli al-bait yu'ayyidu ad-din wa yudhhiru al-'adl wa yatba'uhu al-muslimun. Ketahuilah bahwasannya yang masyhur di kalangan kaum muslimin sepanjang zaman, kaum muslimin sepanjang zaman, baik yang dahulu atau yang sekarang, bahwasanya mesti akan keluar di akhir zaman seorang pria dari ahlul bait yang akan membela agama ini, yang akan menolong agama ini, dan akan menampakkan keadilan. Yang pria ini nanti akan diikuti oleh kaum muslimun. Yang pria ini akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Wa yusamma bil Mahdi, dan disebut dengan Al-Mahdi. Wa yakunu khurujud dajjal wa ma ba'dahu min asyrati sa'ati tsabita fi sahih al-Azhari. Wa anna Isa alaihi salam yanzilu min ba'dih. Fayaqtulu ad-dajjal aw yanzilu ma'ahu fayusa'iduhu ala qatlih wa ya'tam bil mahdi fi salatih. Dan keluarnya dajjal dan yang setelahnya itu termasuk tanda-tanda kiamat yang sahih setelah keluarnya mahdi. Dan bahwasanya Isa alaihi salatu wasalam akan turun setelah keluarnya Dajjal, sehingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan membunuh Dajjal. Atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun bersamaan di zamannya Mahdi, dan Al-Imam Mahdi akan membantu Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk membunuh Dajjal. Dan diriwayatkan bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan menjadi makmum di belakang Al-Mahdi, yakni fi salatil fajr, itu pada salat fajar, sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Ini diantara salah satu penjelasan para ulama tentang khurujul Mahdi. Diriwayatkan juga dalam Musnad Ahmad tentang bagaimana nanti Al-Mahdi. Bahwasanya Al-Mahdi termasuk dari Ahlul Bait. Itu datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-Mahdi minna Ahlul Bait. Al-Mahdi itu dari kami. Dari keturunan kami Ahlul Bait. Yuslihuhullahu fi lailatin. Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu dari keturunan kami ahlul bait yang Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki dalam semalam. Apa makna Allah memperbaiki Al-Mahdi dalam semalam? Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay yatubu alaihi wa yuwaffiqahu wa yulhimuhu wa yursyiduhu ba'da an lam yakun kadzalik. Yaitu pria ini akan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Allah akan berikan taufik kepadanya. Allah bimbing dia. Ba'da an lam yakun kadzalik, yang sebelumnya dia tidak seperti itu. Nah, jadi pria ini na'am akan muncul secara tiba-tiba, yaitu dalam semalam Allah Subhanahu wa taala ampuni dia, Allah berikan taufik, Allah berikan ilham, Allah berikan petunjuk, Allah bimbing, ba'da an lam yakun kadzalik. Yang sebelumnya, nah, tidak seperti itu. Kemudian Allah bimbing, Allah berikan taufik, Allah perbaiki dan seterusnya. Nah, yang kemudian pria ini akan menjadi imam kabir, pemimpin di bumi, dan kaum muslimun akan mengikutinya. Adapun dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan sholat di belakangnya, di antaranya adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hawi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minna alladhi yusalli Isa ibni Maryam khalfah." Nah, pria dari keturunan kamilah. Seseorang yang nanti Isa putra Maryam akan sholat di belakangnya. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan benarnya khurujul Mahdi, akan keluarnya Al-Mahdi. Juga dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayanzilu Isa ibnu Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli bina salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din imra takrimatullah hadhihi al-ummah. Isa putra Maryam turun, disebutkan oleh para ulama itu fi salatil fajr, dalam salat fajar. Kemudian amir mereka itu Al-Mahdi mengatakan ta'al sallilana, kemarilah salatlah dan imami kami. Kemudian Isa alaihi salatu wasallam mengatakan la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din imra, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lainnya adalah imam, pemimpin. Dan ini sebagai bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Sehingga Nabi Isa alaihi salatu wasalam salat di belakang na'am salah satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mahdi ini. Walaupun Nabi Isa adalah nabi, rasul. Nah, namun sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak bisa juga didapatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan benarnya khurujul Mahdi, akan keluarnya Mahdi, yang sifat-sifatnya tadi telah kita sebutkan sebagiannya. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengatakan, qad tawataratil akhbar wastafadat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzikril Mahdi wa annahu min ahli baitihi wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu yamla'ul arda 'adalan wa ana Isa alaihi salatu wassalam yakhruju fayusa'iduhu ala qatli dajjal wa annahu ya ummu hadhihi al ummah wa yusalli Isa khalfah. Mirip dengan perkataan para ulama yang sebelumnya. Telah banyak berita-berita atau hadis-hadis, azhar, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan Mahdi. Dan bahwasanya Al-Mahdi adalah dari keluarga beliau, dari Ahlul Bait. Dan bahwasanya Al-Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun. Dan bahwasanya Al-Mahdi akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dan Isa alaihi salatu wasalam akan keluar dan akan dibantu oleh Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dan Mahdi akan menjadi imam umat ini. Wa yusalli Isa khalfah, dan Isa alaihi salatu wasalam akan salat di belakangnya. Pada zaman Mahdi, yaksurul khair, akan banyak kebaikan, dan umat ini adalah umat yang agung, yang akan terlihat keagungannya, kemuliaannya. Yang akan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiri ummati al-mahdi yasqihi Allahul ghais wa takhrujul ard nabatuha aw nabataha wa yu'tal mal sihahan wa yaksurul ma wa taksurul mashiya wa ta'zumul ummah ya'ishu sab'an aw thamaniyan yakni hajjatan. Akan keluar di akhir umatku Al-Mahdi yang di zamannya Allah akan turunkan hujan yang cukup sehingga bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, pohon pepohonannya yang menghasilkan buah-buahan, dan akan diberikan harta melimpah ruah pada zamannya, dan akan banyak ternak, dan akan besar umat ini, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia akan hidup 7 atau 8, yakni hajjatan, 7 atau 8 kali haji, yaitu 7 atau 8 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Al-Mahdi sebagai sebab mulianya agama ini di atas muka bumi ini, ditolongnya agama ini, menangnya kaum muslimun, Allah angkat kehormatan kaum muslimin, akan nampak keadilan, kesejahteraan, ketenteraman, dan seterusnya. Dan ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong agama ini. Fasbir fa inna wa'dallahi haq. Dan sabarlah, sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala haq. Dan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal nasr, dengan pertolongan ini, dengan keluarnya Mahdi, Islam akan kembali jaya sejaya-jayanya, bahkan akan mencapai pada puncak kejayaan setelah sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Musuh-musuh Allah menguasai bumi. Kemudian keluar Al-Mahdi yang akan membawa Islam akan menjadi jaya kembali. Dan ini harus kita imani, akan adanya zaman nanti yang seperti itu, jayanya dan mulianya Islam. Namun apakah kita berpangku tangan? Enggak usah dakwah, enggak usah membela agama atau yang semisalnya, karena toh nanti juga agama akan jaya dengan sejaya-jayanya. Lah, tidak seperti itu. Kita tidak tahu kapan keluarnya Al-Mahdi, ya. Nah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kita tidak tahu kapan. Turunnya pertolongan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan pertolongan ini, itu dengan keluarnya Mahdi, min ghairi tahdid, tanpa ada na'am pemberi tahuan waktunya. Maka kaum muslimun tidak boleh berpangku tangan hanya mengandalkan kabar gembira ini, ya, bahwasanya akan jaya nanti Islam, ya, sehingga kita tidak perlu untuk berusaha, ya, berupaya atau berdakwah atau yang semisalnya. Tidak demikian. Kewajiban kita sebelum keluarnya Al-Mahdi, ya, adalah untuk al-istihad, bersungguh-sungguh alal a'mal salih, untuk bersungguh-sungguh melakukan amal salih, bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan agama ini, bersungguh-sungguh untuk menjadikan agama ini mulia, jaya di atas muka bumi ini, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh membela agama ini. Ini kewajiban kita sebelum keluarnya Al-Mahdi. Wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh beramal saleh, berupaya untuk membela agama ini, menyebarkan agama ini, mendakwahkan agama ini, dan seterusnya. Bukan berpangku tangan atau malas, ya, toh nanti juga akan jaya pada zaman Mahdi. Tidak, ya, tidak demikian. Nah, intansurullaha yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Nah, kita tidak tahu kapan keluarnya Al-Mahdi, ya. Nah, dan kewajiban kita adalah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu menunggu Al-Mahdi baru menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Dan ini salah satu akidah dari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, meyakini, mengimani akan keluarnya Al-Mahdi, yang diantara sifat-sifatnya telah kita sebutkan tadi. Dan di sana ada beberapa kelompok yang mengingkari keluarnya Al-Mahdi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad, beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan وقد انقسم الناس في امر المهدي الى طرفين ووسط. Manusia dalam menyikapi berita Al-Mahdi, akan munculnya Al-Mahdi, itu terbagi menjadi dua kelompok dan pertengahan. Ada kelompok yang mengingkari, ada kelompok yang menetapkan tetapi penetapannya tidak benar, ada yang wasat pertengahan. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah hum wasat. Ahlu Sunnah wal Jamaah, naam, adalah yang pertengahan. Adapun yang dua kelompok tadi, yang pertama adalah yang mengingkari keluarnya Mahdi. Seperti sebagian para penulis pada zaman sekarang, ya, yang dalam kitab-kitabnya mereka lancang atau tulisan-tulisan mereka lancang mengingkari akan keluarnya Mahdi, ya. Syekh di sini hanya menyebutkan ba'dul kutab al-mu'asirin, alladzina laisa lahum khibra bin nusus wa aqwali ahli al-ilm. Mereka yang mengingkari keluarnya Mahdi seperti sebagian para penulis zaman sekarang yang mereka tidak memiliki ilmu tentang dalil-dalil dan tidak memiliki pengetahuan tentang ucapan para ulama. Hanya saja mereka bersandar pada ara, ya, pendapat-pendapat mereka, akal-akal mereka sendiri, sehingga mengingkari akan keluarnya Mahdi. Enggak percaya. Ini kelompok yang mengingkari. Kelompok yang kedua menetapkan, tetapi ghalifi, berlebihan dalam penetapannya. Nah, bagaimana berlebihannya? Ya, sampai mereka na'am mengaku bahwasannya na'am yang akan menjadi Mahdi adalah pimpinannya, yeah, atau tokoh dari kelompok mereka. Minat tawa'ifid dalah, dari kelompok-kelompok yang sesat, seperti Syiah juga punya keyakinan seperti ini, akan keluarnya Al-Mahdi Al-Muntazor. Yang mereka menyangka atau mengaku bahwasannya Mahdi itu adalah imamnya mereka yang ditunggu-tunggu, seperti Syiah Rafidah punya keyakinan seperti ini. Maksudnya Mahdi yang akan keluarnya adalah imamnya mereka, Mahdi Al-Muntazar. Dan mereka menamakan Mahdi yang versi mereka ini dengan Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Yang mereka menyangka bahwasannya Mahdi ini, Mahdinya mereka, versinya mereka, versinya Rafidhah, akan keluar dari Serdab yang namanya adalah Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Hal muhim ini adalah pengakuan-pengakuan batil yang tidak ada dalil di atasnya. Demikian pula kelompok Fatimiyah yang mereka juga mengaku bahwasannya pimpinan mereka lah yang Mahdi, bahwasanya yang akan keluar Al-Mahdi ini adalah pimpinannya mereka. Dan demikian dari At-Tawaif Ad-Dalah, kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang mereka menyangka atau mengaku bahwasannya Al-Mahdi yang akan keluar adalah na'am pimpinannya mereka atau imamnya mereka. Adapun yang wasat, yang pertengahan adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, yang menetapkan dan meyakini akan keluarnya Mahdi sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yang Mahdi ini adalah namanya seperti nama beliau, nama bapaknya seperti nama bapak beliau, dan nasabnya adalah dari keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan keluarnya Al-Mahdi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertengahan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini sekilas tentang Al-Mahdi yang akan keluar nanti, yang ini merupakan awal dari tanda-tanda kiamat yang besar. Awal dari tanda-tanda kiamat yang besar yaitu dengan khurujul Mahdi, keluarnya Al-Mahdi yang namanya Muhammad ibnu Abdullah. Taib naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan yang lain pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.